وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Apa itu file? Baik. Isim makhluk yang datang dan fakir. Ulangi. Isim makhluk yang datang sesudah fakir. Fakir maju. Maju lah makhluk. Ya, maklum. Maklum. Ya. Dan menunjukkan. Dan menunjukkan yang melakukan perbuatan. Ya. Ya. Ini di berhentikan dulu aja, Pak. Al-Farqu, perbedaan. Bainal jumlatil fi'liyah, antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah fit tarkib, dalam susunan. Al-jumlatil fi'liyah, al-jumlatil ismiyah. Misalnya yajlisul waladu. Yajlisu ini fi'l apa? Fi'l mudhaf mudhari'. Yajlisu al-waladu sebagai fa'il. Ya. Kalau ingin menjadikan yajlisul waladu menjadi mubtada khabar, tinggal dibalik aja al waladu yajlisu. Berarti al waladu itu sebagai mubtada, yajlisu sebagai khabar. Khabar apa ini yajlisu? Khabar apa bentuknya? Apa? Entah. Al-waladu yajlisu. Yajlisu kan fi'il. Berarti khabar jenis apa? Jumlah fi'liyah. Itu jumlah fi'liyah. Yajlisu fi'liyah apa, Pak? Iya, santai. Yajlisu al-awladu. Yajlisu fi'il mudhari al-awladu fa'il. Nah, kemudian al-auladu yajlisuna. Ya, berarti ini susunan mubtada dan khabar. Tak boleh disamakan al-auladu yajlisuna dengan yajlisul auladu. Karena hukumnya nanti berbeda. Kalau yajlisul auladu fi'ilnya harus selalu apa? Mufrad, walaupun fa'ilnya jamak. Tapi kalau mubtada, mubtada kalau mufrad khabarnya mufrad. Kalau musanna musanna, jamak juga harus sama al-auladu yajlisuna. Kalau al-auladu yajlis, yajlisu ya salah. Al-auladu yajlisuna. Tapi kalau susunan fi'il dan fa'il, yajlisul auladu enggak boleh. Yajlisuna al-auladu, ini bahasa yang aneh dalam lughatul arabiyah. Yajlisuna al-auladu. Tetap harus mufrad yajlisul auladu. Walaupun fa'ilnya jamak. Tarkudul bintu, al bintu tarkudu, tarkudul banatu, al banatu yarkudna, yarkudna, al banatu yarkudna. Ya, kita masuk pada kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu apa maksudnya? Adalah yang sama dengannya dalam amalan. Saudara-saudaranya kana. Kana dan saudara-saudaranya adalah af'al, adalah fi'il-fi'il. Ya, enggak ada yang isim, enggak ada yang huruf, enggak ada. Kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il. tadkhulu masuk alal mubtada'i wal khabar pada mubtada' dan khabar fatarfa'ul awal maka tarfa'ul awal merafakkan yang pertama tarfa'u fa'nya itu dia kembali pada kana wa akhwatuha maka kana dan akhwatnya merafakkan yang pertama wa yusamma dan dinamakan ismaha isimnya kana wa tansibu dan kana menasabkan atsani yang kedua wa yusamma dan dinamakan yang kedua adalah khobaroha khobarnya kana misal mislu al-mubtada al-khabar Allahu alimun Allahu mubtada alimun khabar kana Allahu aliman Maryamu mujtahidatun kanatil Maryamu mujtahidatun nah, kalau isimnya kana mudzakkar maka kananya mudzakkar kalau isimnya itu misal muannats maka kanat kanat Maryamu mujtahidatan kanal waladani kanal waladani dua anak laki-laki itu mujtahidaini sungguh-sungguh khabar kanal apa hukum khabar kanal hukumnya apa man mansub aliman kanallahu aliman kanat Maryamu mujtahidatan kanal waladani mujtahidataini Al-Muslimuna Sabiruna Kanal Muslimuna Sabirina Kanal Muslimuna maksudnya dengan apa Muslimuna? Kanal Muslimuna marfunya dengan Nunnya itu sebagai apa Pak Imam? Iwadun Muslim kanal muslimuna nunnya sebagai apa? Aywadun anit tanwin fi ismi mufradihi mengganti tanwin pada isim mufrad. Isim mufradnya kan muslimun kan gitu. Nah, ketika di jamak mudzakkar sah menjadi muslimuna nunnya itu pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Kanal muslimuna sabirina sabirina mansubnya dengan apa ya Abu Baidah? Dengan ya karena jamak wanas mudzakkar sahih sabirina kanatil bintani al bintani isim kanat marfu alama rafanya apa ya Khaina ya Agasha apa alif kenapa dengan alif karena dia musanna lamnya aywadun alif tanwin fi ismi mufradi kanatil bintani mujtahidataini mujtahidataini ya mujtahidataini alamat nasabnya apa memang ya. Ya karena kan wa akhwatu kana hiya dia adalah amsa asbaha adha dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala man fatta ma fatiha ma fariha ma dama yusamma af'alan naqisah ya akhwatnya kana saudara-saudaranya kana yaitu apa yang beramal seperti dengannya adalah amsa asbaha abha dhalla bata sara laisa mazala manfaka mafatiha mafariha madama itu sama af'alan naqisah namakan fil-fil naqis kenapa fil-fil naqis? Karena apa? Karena dia butuh isim dan menunjukkan khabar maka dia naqis fil-fil yang tidak membutuhkan khabar namanya fil apa? Tam fil-fil yang tidak butuh khabar dia namanya tam itu fa'il saja. Nah, kalau nakes yang butuh itu ya, isimnya, isim kana, dan merupakan khabarnya, itu namanya fi'il-fi'il yang naqis, tidak bisa kalau tanpa khabar, harus ada khabar, maka dia naqis. Ya ini ya, ajar kita sekarang melakukan syarah. Islam ke mana? Berapa kan? Terakhir berapa? Kelima. Fadal, raja dulu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fadal, ikram. Halaman 62. Halaman 62. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ya. Kalau bisa akan enggak perlu lihat dah. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fadhil. Ya. Mulai. Af'ala ya, bayam akrama akrama yukliru jimroman ukliman ukraman akrimna tukliru ukraman ukraman ukrima yukraman ahsana ahsana Mohsinun Aslama Aslama Aslama Sekarang fa'ala. Kita baca fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilan Fa'alun Salam. Sa'ada. Ya, sekarang. Ya, berapa? Tafa'ala. فعل يتفعل تفاعلا متفاعل متفاعل تفعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تعلم تعلم يتعلم تعلما متعلم متعلم تعلم لا تتعلم متعلم متعلم تعلم يتعلم تجمل تجمل تجمل تجمل تجمل تفاعل تفاعل تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تحاسد تعارف تعارف تعارف تعارف تعارف تعارف تعارف تعرف لا تتعارف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف افتعل يفتعل افتعال مفتعل مفتعل مفتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل مفتعل يفتعل تفضل يا امام اجتمع اجتمع اجتمع اجتماعا اجتمع اجتمع اجتمع لا تجتمع مجتمع مجتمع sekarang di tafsir fi'il madhi istama'a Ijtama'tu tajtamihina tajtamihani tajtamihna tajtamihu najtamihu Ijtima'an Ijtima'an Ijtima'ani Ijtima'an Ijtima'ani Ijtima'atin terus mustami'un mustami'un mustami'ani mustami'una mustami'i mustami'atun mustami'atani mustami'atun mustami'un mustami'un mustami'ani mustami'una mustami'atun mustami'atun mustami'atun mustami'atani mustami'atun yang istami' Istami'u Kita sabar. iktasabtu iktasabtu Oktusiptu. Ya, kemudian yukta sabu. Ya. Kita lihat penerangan. Bab ini dinamakan bab ifta'ala atau bab ifti'al lantaran masdarnya ialah ifti'al. Bab ini gunanya ialah buat terjadi sesuatu. Yani kalau ijtama'a berarti terjadi perkumpulan. Iftaraqa terjadi perpecahan. Iqtaraba istalama iltafasa intasara ihtaraqa. Iqtaraba yaitu apa? Ya, enggak bisa pakai kalimat terjadi. Kalau iqtaraba kita sebutkan iqtaraba hampir, maksudnya itu mendekat. Iqtaraba itu mendekat. Istalama artinya menerima, itu terjadi penerimaan. Intasara artinya menang, terjadi kemenangan. Ihtaraqa terbakar, terjadi kebakaran atau terbakar. Dan juga buat lain-lain seperti iltaqata tidak menunjukkan terjadi, artinya memungut. Dan kata-kata artinya memungut atau mengambil. Maksudnya apa? Memungut barang yang hilang, barang temuan. Istama'a artinya mendengar. Berarti yang lain-lain ini bisa menunjukkan muta'addi. Seperti iltaqata ini muta'addi. Istama'a mendengar, dia juga muta'addi. Iqtatafa artinya memetik, ini juga muta'addi. Ya, tabara ini muta'addi, mengambil pelajaran dan sebagainya. Kalau yang menunjukkan terjadi, dia tidak butuh maf'ul bi. Tidak butuh maf'ul bi. Misalnya iftaraqa, terjadi perpecahan. Tidak butuh. Tapi kalau memecah belah atau mencerai-berai, ya butuh apa? Muta'addi, ya butuh apa? Maf'ul bi. Kalau ingin menjadikan maf'ul gitu, kalau ingin menjadikan muta'addi, ya maka pakai wazan apa? Wazan fa'ala. Jadi farraqa artinya memecah belah. Kalau iftaraqa terjadi perpecahan. Yaqtaraba dekat. Ini dekat. Ya, kalau mendekatkan berarti pakai wazan apa? Fa'al. Jadi apa? Qarraba. Itu qarraba, mendekatkan. Istalama artinya menerima. Iltabasa artinya samar. Kalau menyamarkan berarti bagaimana? Apa? Bagaimana? Menyamarkan. Labbasa yulabbisu. Ya, labbasa yulabbisu, menyamarkan. Intasara, menang. Intasara, menang. Ihtaraqa, terbakar. Kalau membakar berarti apa? Harraqa yuharriqu, membakar. Kalau ihtaraqa terjadi kebakaran. Nah, ya. Adapun mana yang lainnya bisa menjadi muta'adim. Iltaqata berarti dia butuh maf'ul bih. Iltaqattu al-mala, aku menemukan, aku memungut harta, harta orang yang hilang. Istama'a, misalnya apa? Istama'tu al-muhadharata. Istama'tu al-muhadharata, aku mendengar muhadharah. Iqtatafa, memetik. Iqtataftu az-zahrata, aku telah memetik bunga. Ya'tabara, ya'tabartu al-hadatha, aku menjadikan pelajaran kejadian ini, dan sebagainya. Huruf yang bertambah di dalam fi'il madhi bab ini ialah alif di permulaan dan ta di antara fa fi'il dan ain fi'il. Alif dan ta-nya itu tambahan. Kalau tambahan berarti bukan bangunan kalimat. Bangunan kalimat ada berapa? Ya, aku ada. Ada? Ya, apa sih? Bangunan kalimat ada berapa? Iya, bangunan kalimat ada berapa? Apa itu? Bukan, itu macam-macam kalimat. Bangunan kalimat, Pak Imam. Pak, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Berarti tambahan itu bukan bagian dari bangunan kalimat. Ya. Berarti kalau istama berarti yang asli apa? Apa memang? Istama berarti yang asli apa? Jim, jamaah, jim, mim, dan ain. Karena itu bahasanya iftala. Fa fi'ilnya adalah jim, kemudian ain fi'ilnya adalah mim, lam fi'ilnya adalah ain. Istabaha, mana fa fi'ilnya ya? Apa itu? Istawa, iftala, shin. Ain fi'ilnya mana? Ba. Lam fi'ilnya? Ha. Ya, hasan ba. Ya, tarafa. Ya, rasha. Fa fi'ilnya apa? Ha. Nengok ta. Ta itu tambahan. Ha? Fa, fa. Ya, tabara, iftala. Mana yang murfa? Yang bertepatan dengan fa'il. I'tarafa iftala, yang bertepatan dengan fa apa? Ain. Ain. Yang bertepatan dengan lam ain apa? Ain fi'il ra. Kemudian lam fi'ilnya apa? Fa. Santa. Kaidah membuat fi'il amr. Cara membuat fi'il amr dari bab ini dan sekalian bab yang akan datang adalah sama dengan cara ditulati mujarrad yang tersebut. Apa itu? Yang tersebut di kaca. kecuali bab fa'lala dan tafa'lala sama dengan bab fa'ala. Ya, jadi istama'a fi'il madhi yajtami'u ijtami'u. Istalama yastalimu istalim sama dengan dengan cara membuat fi'il amr di sulasi mujarrab. Di sulasi mujarrab bagaimana? Yakni dijazmkan istabaha menjadi istabih. Ya, taraka iftaraka menjadi iftariq. Iktasaba menjadi iktasib. Ya. Alifnya tetap. Alifnya itu alif wasl. Istama menjadi istamir. Seperti pada sulasi mujarrab. Kataba yaktubu menjadi uktub. Jadi ditambahkan hamzah wasal, ya, sama dengan ini ditambahkan hamzah wasal. Ya. Kecuali bab fa'lala, ya, dan bab tafa'lala sama dengan bab fa'ala. Ya, itu apa? Tidak ada hamzahnya. Kalau fa'lala atau tafa'lala, tetap fa'nya itu tetap, tidak ditambah hamzah. Fa'lala misalnya apa? Dahraja. Dahraja. Yudahriju menjadi apa? Dahrij. Tidak ada hamzah wasalnya, tidak ada. Tafa'lala misalnya tasal salah, jadi tasal salah ya tasal salu tasal sul, ya, tetap huruf depannya itu tetap seperti fa'ala karroma yukarrimu karrim hassana yuhassinu hassim, ya, tidak dimatikan huruf yang pertama. Adapun yang ini bab ifta'ala selamanya sama dengan sulasi mujarrad, yaitu apa? Yaitu sama-sama ditambah alif. Sama-sama ditambah alif. Istama yasumu istama. Ihtaraka yahtariku ihtariq. Ishtabaha yashtabihu apa? Ishtabi. Iftaraka yaftariku apa? Iftariq. Iktasaba yaktasibu? Iktasibu. Paham ya? Baik, ini pelajaran kita. Dihafalkan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.